sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslim ka'annaka taraha, ya, ditulis oleh ulama abad ini dari seorang alim yang sampai dijuluki oleh kaum muslimin dan ulama yang lain sebagai al-imam, ya, di antara a'immah al-asr pada zaman ini, al-muhaddits Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahmatullahi alaih. Terakhir kita sampai kepada hadith kana wa kana yutawwilu fi ar-raq'ati al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniyah, riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Disebutkan salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang bisa memiliki kesempatan yang longgar untuk mendapatkan rakaat pertama di dalam sholatul jamaah. Jadi di antara hikmahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan atau lebih memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama dibandingkan rakaat yang kedua adalah agar manusia, agar orang-orang itu memiliki kesempatan yang besar untuk bergabung di sholat jamaah pada rakaat yang pertama. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-qira'atu fi sunnatil fajri, bacaan, yakni bacaan surat pilihan di dalam sunnah fajar, di dalam sunnah fajar, yakni dua rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh. Wa amma qira'atuhu fi raka'atay sunnatil fajri, dan adapun qira'ah beliau, apa yang beliau baca setelah al-fatihah di dua rakaat sunnah al-fajar, fakanat khafifatan jidda, maka sungguh benar-benar ringan, tidak panjang. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul, sampai-sampai saking pendeknya dua rakaat fajar atau dua rakaat sunnah fajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hal qara fiha bi ummul kitab, Nabi, apakah Nabi SAW membaca ummul kitab, membaca al-fatihah. Ini juga riwayat Al-Bukhari wa Muslim, yakni untuk menggambarkan bagaimana dua rakaat ini ringannya tidak seperti al-mahud yang biasa dilihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking pendeknya sampai seperti ini Aisyah. Apakah Nabi SAW membaca umul kitab, yakni Al-Fatihah? Wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatihati fil ula minhuma ayah qulu amanna billah wa ma unzila ilaina ila akhiril ayah, sampai akhir ayat ini di Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 136, Al-Baqarah ayat 136. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah ayat ini tadi, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ismail wa saqat dan seterusnya. Satu ayat. Satu ayat. Tentu ini juga merupakan jawaban bagi sebagian ulama salah satu madhab yang pernah mempersyaratkan paling tidak tiga ayat itu, beralasan karena kalau tidak dengan tiga ayat maka ijazul Quran itu kurang terwujud. Ini ada sunnah dari Nabi SAW, beliau di sunnah fajar, sunnah fajar di rakaat pertama, nanti rakaat kedua pun juga satu ayat. Wa fil ukhra, dan di rakaat yang kedua dengan ayat di Ali Imran ayat 60, di surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainan wa bainakum alla na'budu illallah dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, sebagaimana pernah kita singgung, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis dikatakan ahyanan, kadang-kadang beliau membacanya dua ayat ini. Riwayat Muslim, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Sehingga wajar ya, ketika kita melihat apa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surat pilihannya setelah Al-Fatihah ya, wajar kalau Aisyah tadi sampai mengatakan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah. Wa rubbama qara'a badalaha, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca badalaha, yakni sebagai ganti ini tadi, ganti yang kedua ini juga satu ayat ya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, qala al-hawariyun sampai akhir ayat. Falamma ahassa Isa minhumul kufra ila akhir ayat sampai akhir ayat. Ya kada. Hadis riwayat Muslim wa Abu Dawud. Wa ahyanan, dan kadang-kadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra membaca qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fil ukhra. Ini yang mungkin ma'ruf dan yang sering kita praktekkan. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Apakah boleh membaca dengan yang lain? Boleh, karena ini sifatnya adalah mustahab. Hadis riwayat Muslim wa Abu Daud. Wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda tentang dua surat ini, ni'mat suratani huma. Ni'mat suratani, sebaik-baik dua surat adalah dua surat tersebut, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah rahimahumullah. Di antaranya pula tentang Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya antum tahu sunnah ketika sholat witir, dua surat ini pun juga termasuk sunnah yang dibaca pada sunnah witir. Dan juga sebagian ulama ketika menjelaskan tentang sholat taubah, walaupun di situ memang ada khilaf, sebagian mereka melemahkan hadisnya, tetapi tidak sedikit banyak pula para ulama yang mensahihkan hadis tentang sholat taubah. Tentang sholat taubah di situ juga dibahas oleh sebagian mereka, disukai untuk membaca dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, langsung dua rakaat. Ini tentang Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tinggi kedudukan dua surat ini. Kalau surat Al-Kafirun itu baro'ah kita dari kesyirikan dan kekufuran. Al-Kafirun itu adalah baro'ah kita, sikap baro'ah kita terhadap segala macam kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan Al-Ikhlas ya, ini jelas ya, Al-Ikhlas ini ya, sikap kita ya, di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat pula hadis tentang seorang sahabat yang dia kalau mengimami, kan begitu kan, mengimami sahabat yang lainnya ketika membaca surat pilihan, membaca surat Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah mesti Al-Ikhlas, kemudian ditambahi surat yang lain. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, kenapa engkau melakukan itu? Kata sahabat ini, dia Menjawab Nabi SAW, li'annaha sifatul rahman fa'ana uhibbu an aqrabiha. Karena al-ikhlas itu adalah pemberitaan tentang sifat-sifat ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun suka dan aku cinta untuk membaca dengannya di dalam salatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabari dia, "Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yakni kecintaanmu terhadapnya itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Naam, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu bisa memasukkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkadang kita tidak terbayang karena surat Al-Ikhlas ini kan surat yang pendek gitu. Surat yang pendek. Tetapi kecintaan seseorang terhadapnya berarti dia mencintai kalamullah. Dia mencintai ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu juga menunjukkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan tentang dirinya. Dan jangan heran ya, terkadang ada orang-orang yang hanya dengan satu hadis, hanya gara-gara satu hadis dia mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Dengan satu hadis dia mendapatkan jaminan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah seorang wanita yang dia terkena sorak. Terkena sorak kalau sekarang seperti penyakit ayan dan epilepsi, sama seperti itu. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini. Kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, udu Allah an yashfiyani." Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengiyakan dan menyambut permintaannya, tidak langsung dikabulkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada apa yang itu jauh lebih besar. Akibatnya jauh lebih besar pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti da'altullaha laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kamu mau wahai wanita, aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Tapi kalau kamu mau, sabarti, kamu bersabar saja dan kamu akan mendapatkan surga. Mendengar seperti ini, langsung tumbuh semangatnya, tidak mau dia menukar surga dengan apapun. Coba itu misalnya kalau diberi tahu seperti itu, ya. Udah saya itu selalu merasa sakit di kaki misalnya. Kemudian diberi kabar kalau mau, kamu mau sabar, kamu dapat surga. Ya. Maka wanita ini tadi langsung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal asbir." Kalau begitu saya akan bersabar saja. Tetapi dia tetap meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha li alla atakasyaf." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya bersabar untuk saya bisa dapat surga. Tolong doakan kepada Allah agar saya itu tidak menyingkap-nyingkap pakaian saya kalau pas lagi kambuh begitu." Maka Nabi SAW kemudian mendoakan dia untuk tidak seperti itu. Nah, jadi subhanallah ya, betapa besarnya nilai hadis Nabi SAW. Ya, hal-hal tersebut yang mungkin terkadang kita merasa kurang, ya, merasa kurang tertancap di hati-hati kita. Mendengar 1, 2, 3, 5 hadis kayak terbiasa saja, kurang menyadari bahwa itu nanti terkadang menjadi sebab kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala al-muallif, "Wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi raq'atil ula. Fa qala hadha 'abdun amana bi rabbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang membaca surat yang pertama tadi, Al-Kafirun, di rakaat yang pertama. Maka Nabi SAW bersabda, hadza 'abdun, ini seorang hamba yang amana bi rabbih, dia beriman kepada Rabb-nya. Di surat Al-Kafirun itu tadi. Tsumma qara'a as-surata ats-tsaniyah fi ra'atil ukhra. Kemudian orang tadi membaca surat yang kedua di rakaat yang kedua. Faqala, maka Nabi pun kemudian mengomentari, hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Ini seseorang, ini seorang hamba yang dia makrifat. Dia sudah tingkatnya makrifat, dia punya pengetahuan, pengenalan kepada Rabb-nya. Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sudah mengenal Rabb-nya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Makanya kalau orang dia mengaku-ngaku sudah sampai tingkat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hatinya bergantung kepada syekhnya. Berdoa kepada syekhnya. Berdoa kepada orang soleh yang sudah mati. Ini berarti belum makrifat yang seperti ini. Nabi SAW mengatakan hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Ini seorang hamba yang dia punya makrifat. Dia hamba yang mengenal Rabb-nya. Ketika membaca surat Al-Ikhlas, salah satu ayatnya kan Allahus Samad, kan begitu. Allahu As-Samad, Allah itu adalah As-Samad. Salah satu mana As-Samad itu adalah bahwa seluruh makhluk itu yahtaju ilaih, gitu. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah tempat bergantung. Nah, seperti tadi, kalau dia masih bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tahawi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Itu sunnah fajar. Ya, sunnah fajar. Yang kedua, salat zuhur. Salat zuhur. Nah, yang kedua itu karena yang pertama adalah salat fajar, ya salat subuh pertemuannya kemarin. Jadi sunah sunah fajar di sini hanya mulhaq gitu ya, mulhaq di Nubiha. Jadi yang kedua ini salat zuhur, salat zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa surataini. Yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fit tsaniyah. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca di dua rakaat pertama salat zuhur dengan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, dan dua surat. Dan dua surat maksudnya rakaat pertama satu surat pilihan dari awal sampai akhir. Rakaat yang kedua juga satu surat pilihan yang lain. Beliau memanjangkan di rakaat yang pertama apa yang beliau tidak panjangkan di rakaat yang kedua. Saking panjangnya sholat zuhur yang diimami oleh Rasulullah SAW, sampai ada seseorang yang dia menceritakan ketika sudah mulai sholat zuhur, ternyata dia ingin buang hajat, maka pulanglah dia balik buang hajat, ya, kemudian taharah bersuci lagi, balik lagi ke masjid, masih rakaat pertama, masih rakaat yang pertama. Hadis Al-Bukhari Muslim. Wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kana salatu dhuhri tuqam. Oh ya, subhanallah, ini ada hadisnya. Dan terkadang bahkan Nabi SAW itu memanjangkannya sampai kanat salatu dhuhri tuqam. Salat dhuhr ditegakkan sudah. Fayadhhabu dhahibu ilal baqi fayaqdi hajatah. Kemudian ada seseorang yang dia pergi ke baqi gitu untuk buang hajat. Tsumma ya'ti manzilah, kemudian balik ke rumahnya. Tsumma yatawaddo, kemudian berwudu. Tsumma ya'ti, kemudian dia balik lagi ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula, dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di rakaat yang pertama. Mimma yutawwiluha, karena bagaimana Nabi SAW itu memanjangkan rakaat tersebut. Riwayat Muslim dan Bukhari dalam juzul qiraah. Riwayat Muslim dan Bukhari dalam juz al qiraah. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nasu ar-rak'atal ula. Ini yang disampaikan tadi. Dan para sahabat ya, itu memperkirakan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu agar orang-orang bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Orang dia bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Dari Abu Dawud dengan sanad sahih dan juga Ibnu Huzaimah. Wa kana yaqra'u fi kullin minar raka'ataini qadra 30 ayatan. Di salat zuhur ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca pada setiap rakaat dengan kadar 30 ayat panjangnya. Qadra qira'ati alif ta alif la mim tanzilus sajdah wa fiha al-Fatihah. Yani sekadar seperti membaca ya alif lam mim tanzil as-sajdah wa fiha al-Fatihah ya, tetapi masuk ya di dalam hitungan tersebut al-Fatihah. Riwayat Ahmad dan Muslim. Wa ahyanan kana yaqra'u bi as-sama'i wat-tariq was-sama'i dhatil buruj wal-laili idza yaghsha at-tariq al-buruj dan al-lail wa nahwiha minas suwari, dan yang semisal dengannya dari surat-surat, dari sisi panjangnya atau dari sisi maknanya. Wa rubbama qara'a idza as-sama'u syaqqat wa nahwaha, dan juga terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq ila sama'u syaqqat dan yang semisal dengannya di salat Zuhur. Nah, ini lihat ini. Salat Zuhur itu kan salat yang sirriyah, bukan jahriyah. Wa kanu, kok bisa tahu begitu kan? Kok bisa tahu para sahabat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal salatnya sirriyah? Enggak keras lirih. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi dhuhri wal 'asri. Para sahabat itu mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar bi tirabi lihyatihi, dengan gerak-gerak lihyah beliau dan gerak-gerak jenggot beliau. Jadi sampai seperti itu ya semangatnya para sahabat ya, itu untuk mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bersemangatnya untuk mengetahui dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini tinggal terima matangnya kan begitu. Ya, inilah sunnahnya, inilah sunnahnya, inilah sunnahnya. Tinggal semangat kita saja untuk menjalaninya. Nah, Abu Hurairah yang dia menjumpai Nabi SAW sekitar jarak 3 tahun ya, tetapi riwayat hadisnya paling banyak yang tercatat gitu. Al-Mukthiruna fi riwayatil hadithi, siapa yang pertama? Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, thumal habru kal-khudri wa Jabirun wa zawjatu an-nabi. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, tsumma al-Habr, siapa al-Habr? Abdullah bin Abbas, kal khudri, seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdillah. Wa zaujatun Nabi, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Wa Anasun. Terlewat satu berarti. Wa Anasun, ada Anas bin Malik juga disebut, ada tujuh kok. Wa Anasun. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, Abu Hurairah itu kan cuma 3 tahun begitu. Ya, itu salah satu dari triknya orang-orang Syiah Rafidhah untuk menjatuhkan ya, hadis Nabi SAW adalah menyerang Abu Hurairah. Bagaimana mungkin kata mereka Abu Hurairah itu dalam kondisi 3 tahun tapi hadisnya paling banyak tersatat. Gitu. Paling banyak tersatat. Maka hal itu terjawab. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa banyak dari kalangan al-muhajirun itu mereka sibuk karena mereka pendatang, sibuk berdagang untuk maisyah mereka, dan kalangan ansar ya, itu sibuk dengan pertanian. Wa ana alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, dan aku terus menerus luzum menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hadis dari beliau ala mil'i batni. Ala mil'i batni itu istilahnya ya, dengan penuhnya perutku, padahal perutnya kosong gitu, tapi hanya gaya bahasa saja. Ala mil'i batni, perut kosong, lapar pun beliau itu terus berusaha untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah beliau terjatuh, terjatuh gitu, mau pingsan. Dikira mungkin kesambet gitu kalau orang lain bilang itu. Terjatuh pingsan gara-gara itu tadi. Beliau lebih mementingkan untuk mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan menahan kelaparan seperti itu. Tetapi, ya, terlihat hasilnya. Beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak tercatat riwayatnya sampai sekarang. Setiap kita kemudian menyampaikan hadis dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga mendapatkan bagian pahala, kan begitu? Kita baca hadis dengan sanadnya an Abi Hurairah, dapat pahala Abu Hurairah, terus begitu. Gimana kalau antum? Ya. Kalau belum makan, belum mau taklim gitu. Allah usah. Nah. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam, bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-Fatihah fil akhiratain. Beberapa ayat setelah Al-Fatihah di dua rakaat yang terakhir. Di dua rakaat yang terakhir. Wa kana yaj'alu ar-raq'ataini, ar-raq'ataini al-akhirataini aqsara minal ulayain. Nabi SAW itu menjadikan dua rakaat yang akhir aqsar, lebih pendek dibandingkan dua rakaat yang awal. Qadra an-nisfi, ya sekadar separuhnya atau setengahnya. Jadi kalau yang pertama itu 30 ayat, kalau yang dua rakaat terakhir ini qadra khamsa asyrata ayatan. Nah, sekadar 15 ayat. Sekadar 15 ayat. Ini dua rakaat yang terakhir ya yang kita sampaikan. Kata Syekh Al-Albani, ini riwayat Imam Ahmad dan Muslim, di dalam hadis ini pula ada dalil bahwa menambahi Al-Fatihah ya, di dua rakaat yang terakhir itu sunnah. Dan ini merupakan madhabnya banyak dari kalangan sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sama saja apakah tambahan terhadap Al-Fatihah itu di sholat zuhur atau yang lain. Ini juga yang menjadi madhab atau pendapat ulama kita kalangan akhir, di antaranya adalah Abul Hasanat Al-Laknawi. Abul Hasanat Al-Laknawi di dalam kitabnya At-Ta'liqul Mumajjad ala Muwatta'i Muhammad, yang saya ingat Abul Hasanat Al-Laknawi ini Hanafi. Kalau soal beliau mengatakan ulama, ini ulama kami, itu memang karena beliau awalnya belajar madhabnya ini Hanafi. Bapak beliau itu juga termasuk dari salah seorang ya, tokoh di madhab Hanafi pada masanya. Gitu. Tapi ketika beliau kemudian mempelajari hadis dan beliau banyak menyampaikan madhabnya ahlul hadis, yang itu sohal hadis wa madhabi, banyak kemudian bertentangan dengan apa yang dianut oleh bapaknya dan masyarakatnya. Wa qala Al-Laknawi berkata, wa aghraba ba'du ashabina haitsu aujabu sujud as-sahwi. Sebagian ashab sahabat kami, antum ingat-ingat ya, kalau seorang ulama madhab menyatakan sebagian sahabat kami atau ini madhabnya sahabat kami, itu maksudnya yang semadhab. Jadi kalangan ulama Hanafiyah berarti kalau di sini. Mengherankan kata Abul Hasan Al-Laknawi bahwa sebagian sahabat kami aujabu sujud sahwi, mewajibkan untuk sujud sahwi bi qiraati suratin fil ukhrayain. Kalau ada orang yang dia membaca surat pilihan di dua rakaat terakhir. Nah, nanti kalau ada yang menyampaikan apa namanya? Mazhab ini, menyampaikan mazhab ini, maka antum sudah tahu jawabannya. Begitu. Enggak, itu diriwayat Ahmad dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dua rakaat yang terakhir begitu. Wa qad rada usrah al-Munyah Ibrahim Al-Halabi wa Ibnu Amir Haj wa ghurama bi ahsani rad. Wala syakka, kata Al-Laknawi, dan tidak ragu fi anna man qala bidzalika, bahwa orang yang dia berpendapat dengan itu, yakni mewajibkan sujud sahwi kalau ada orang yang membaca surat pilihan di rakaat ketiga dan empat, lam yablughu al-hadis. Berarti belum sampai hadis ini kepadanya. Walau balaghahu lam yatafawwah bihi. Kalau seandainya hadis itu sampai kepadanya, lam yatafawwah bih, niscaya dia tidak akan berucap dengannya, tidak akan mengucapkannya. Itu kata Abul Hasanat Al-Laknawi. Jadi sampai pun mereka ya, ulama-ulama tokoh itu madhab itu pun juga tidak bisa lepas dari kekeliruan gitu. Tidak bisa lepas dari kekeliruan ini, bahkan setingkat mereka gitu, setingkat para ulama madhab, tetapi mereka memiliki uzur. Mereka memiliki uzur, di antaranya uzur belum sampai hadis kepadanya. Bagus pula kalau antum punya risalahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam itu mengangkat celaan, mengangkat celaan dari para imam tokoh Islam ketika dia kemudian terlihat punya pendapat yang menjadi sisi hadis. Itu ada beberapa udzur ya, banyak udzur yang beliau sampaikan, di antaranya ini belum sampai hadis kepadanya. Udzur yang kedua, terkadang sampai hadis kepadanya tapi beliau memiliki ya, fikih yang berbeda dengan yang lain, di antaranya banyak disampaikan di situ. Kemudian kata Syekh Al-Albani selanjutnya, wa rubbama iqtasara fihi ma ala al-Fatihah, dan terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencukupkan di rakaat yang ketiga dan keempat dengan Al-Fatihah saja. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Insyaallah Taala kita akan lanjutkan pada judul wujub qiraatil Fatihah fi kulli raka'ah, wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat itu. Sehingga ini juga nantinya akan menjadi jawaban bagi pendapat yang mewajibkan Al-Fatihah hanya pada rakaat yang pertama saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.